Ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba' ikhwani wa akhwati azani wa azakumullah barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaAllah ta'ala masih akan kita lanjutkan seperti biasa kajian kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah, mempelajari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan kemarin kita telah menyelesaikan 6 macam dari rukun-rukun salat yang insyaAllah semuanya ada 14, dan baru kita selesaikan 6 perkara. Coba sebutkan Salman, yang pertama apa rukun sholat? Berdiri. Al-Qiyam, itu berdiri bagi yang mampu. Terus yang kedua apa Habib? Melakukan takbiratul ikhram. Tayyib, barakallahu fikum. Yang ketiga Mujahid, membaca surat Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Alfian, yang keempat, melakukan rukuk, yakni rukuk dalam sholat, tapi termasuk juga rukun-rukun sholat. Yang kelima, apa coba? Siapa tadi? Muhammad. Naam, yaitu bangkit tidal dari rukuk atau bangkit dari rukuk dan berdiri tegak lurus, namanya tidal. Baik, berikutnya apa lagi yang keenam? Coba sebutkan Haris. Oh, yang keenam apa Haris? Sujud, taib, ya. Nah, yaitu dengan kita melakukan sujud, taib. Barakallahu fikum. Semua ini adalah termasuk rukun-rukunnya sholat. Taib. Kita lanjutkan sekarang. Awal ruknu sabi', rukun yang ketujuh min arkanis sholat, dari rukun-rukun sholat adalah arrafu minas sujudi, bangkit dari sujud, ya. Ya, ini seseorang bangkit dari sujudnya. Ini termasuk dari apa? Rukun-rukun sholat. Wa dalilu ala dzalika, dalil atas yang demikian itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil musii, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil musyi, yaitu bagi orang yang jelek salatnya. Lil musyi salat, yakni lil musyi salat, yaitu orang yang jelek salatnya. Naam, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada orang yang jelek salatnya atau yang keliru terus salatnya, kata beliau, summarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian hendaknya kamu bangkit, yaitu bangkit dari sujud, hatta tatma'inna jalisan, sampai benar-benar kamu tuma'ninah di dalam duduk. Ya, artinya apa? Sampai kamu benar-benar tuma'ninah dalam keadaan duduk. Di sini syaitnya adalah pada kalimat sumarfa, kemudian hendaknya kamu apa? Hendaknya kamu angkat itu, yakni hendaknya dia, beliau salam, kemudian mengangkat apa itu, hatta, mengangkat kepalanya dari sujudnya, hatta tatma'inna jalisan, sampai beliau benar-benar tuma'inah dalam keadaan duduknya. Ini menunjukkan pada kita arrafu minas sujud, ya, bangkit dari sujud, ya, mengangkat kepalanya dari sujud untuk melakukan duduk, maka ini termasuk rukun sholat. Kenapa? Diperintahkan summarfa, kemudian hendaknya kamu apa, kemudian angkatlah, apa yang diangkat, inilah kepalanya, diangkat kepalanya bangun dari sujudnya. Nah, ini termasuk dari rukun-rukun sholat pula. Dilanjutkan dengan ar-ruknu tsaminu, rukun yang kedelapan. Ar-ruknu tsaminu, rukun yang kedelapan. Apa itu? Ya. Ar-ruknu tsaminu min arkanis salati al-jalsatu baina sajdataini. Al-jalsatu baina sajdatain. Ya, ini termasuk dari rukun-rukun salat yang kedelapan adalah al-jalsah, duduk baina sajdataini, di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Baik, barakallahu fikum. liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii, yakni berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al musii, yakni orang yang jelek salatnya. Tsumma rafa' hatta tatma'inna jalisan, sebagaimana hadis yang di atas. Ya, yakni apa? Kemudian bangkitlah, yaitu bangkit dari sujud. Hatta tatma'inna jalisan, sampai kamu benar-benar tuma'ninah atau tenang. Jalisan dalam keadaan duduk. Muttafaqun alaih kama dzakarna miraran. Ya. Yakni hadisnya adalah muttafaqun alaih. Dari riwayat siapa ini hadisnya? Dari Abu Hurairah. Semua riwayat yang tentang membahas al-musyi'us shalah, yakni orang yang jelek salatnya itu adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan muttafaqun alaih dari Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Baik, perhatikan seperti itu. Nah, kemudian penjelasannya di sini, wa hadza la khilafa baina ahli ilmi. Dan ini tidak ada perbedaan di antara para ahli ilm, para ulama. Kama qala Ibnu Abdul Barri, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Kata beliau, wal julusu baina sajdataini fardun wa la khilafa fihi. Naam. Duduk di antara dua sujud itu fardun, artinya apa? Wajib, dan tidak ada khilaf di dalamnya, tidak ada perselisihan pendapat dalam permasalahan ini. Semua sepakat bahwasannya duduk di antara dua sujud itu adalah rukun sholat, sebagaimana diperintah dalam hadis ini. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian hendaknya kamu angkat yaitu kepalamu dari sujud, kemudian apa, sampai kamu benar-benar tenang dalam keadaan kamu duduk. Maka bangkit dari sujud itu adalah rukun. Duduk di antara dua sujud itu juga rukun. Bisa dipahami maksudnya ini? Nah, seperti itu ya. Jadi kedua-duanya termasuk rukun. Sehingga dari sini kita sudah menyelesaikan yang ketujuh dan kedelapan sekaligus. Baik, barakallahu fikum. Langsung saja kita lanjutkan berikutnya. Ar-ruknu tasi'u, rukun yang kesembilan. Min arkani sholati, dari rukun-rukun sholat. Apa itu? At-tuma'ninatu fil kulli. Ya, at-tuma'ninatu fil kulli. Artinya apa? Tuma'ninah. Tuma'ninah pada semua gerakan. Tuma'ninah pada semua gerakan sholat. Ya, baik ketika rukuk, ketika sujud, ketika berdiri iktidal, ketika duduk di antara dua sujud, maka semua itu harus dengan tuma'ninah. Fil kulli, pada semua gerakan. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Ini termasuk ya, jadi tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah itu adalah pelan-pelan, tenang, tidak terburu-buru, tidak gerusa-gerusu, ya, kata orang Jawa begitu. Artinya apa? Tidak kesusu, tidak cepat-cepat, tidak terburu-buru. Nah, sebab nanti ada ancaman. Orang yang sholat dengan terburu-buru, ya, ini diancam. Kalau dia mati nanti, mati selain di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Ya, sebutkan pada hadis yang pertama tersebut. Nah, kita lihat dalilnya. Bahwasanya tuma'ninah itu termasuk rukun sholat. Apa dalilnya? Wa dalilul awwalu, dalil yang pertama, anna Hudzaifah radhiyallahu taala anha ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wala sujudahu. Bahwasanya Hudzaifah siapa ini? Ibnul Yaman. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu ra'a rajulan, dia melihat seorang laki-laki, la yutimmu, yang tidak menyempurnakan ruku'ahu wala sujudahu, rukuknya, ya, tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak pula sujudnya. Maksudnya apa? Tidak menyempurnakan rukuk maupun sujudnya. Salatnya kesusu. Salatnya cepat-cepat begitu. Falamma qadha salatahu, maka ketika, falamma itu maksudnya maka ketika, qadha telah selesai salatahu, salatnya, qala lahu Hudzaifatu, maka berkata kepadanya, kepada laki-laki tadi, Hudzaifatu, yakni Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu tadi, ma sallaita, kata Hudzaifah kepada laki-laki yang sholatnya cepat-cepat tadi, ma sholaita, apakah kamu sudah sholat? Qala wa ahsibu, kata beliau, katanya orang tadi, wa ahsibu, ya sebagaimana kamu ketahui, sebagaimana kamu lihat, ya saya sudah sholat, sebagaimana persangkaanmu, ahsibu, terserah kamu, begitu ya, wa ahsibu, ya, naam, dah ya, sudah, saya sudah melakukannya. Qala, kata Hudzaifah, walau mutta, mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu mati dalam keadaan sholat seperti ini tadi, maksudnya, walau mutta, dan seandainya kamu mati, mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kamu mati di atas selain sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, perhatikan ini. Ini ucapan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau tidaklah berkata demikian kecuali dirofakkan atau dimarfukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah dia berpendapat kecuali tentunya mengikuti apa yang sebelumnya diucapkan Nabi SAW. Sebagaimana hal ini juga disebutkan oleh Syalbani rahimahullah dalam kitabnya beliau Sifat Salat Nabi. Ya, dibawakan riwayat-riwayat ini dari Nabi SAW. Ya, nah. Sehingga Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada orang yang sholatnya cepat tadi, tidak menyempurnakan rukuknya, juga tidak menyempurnakan sujudnya, saking cepatnya sholatnya. Begitu. Falamma qadha sholatahu, maka ketika dia telah menyelesaikan sholatnya, qala lahu Hudzaifatu, maka berkatalah Hudzaifah kepadanya, ma sholaita, apa kamu sudah sholat? Qala wa ahsibu, artinya apa? Ya sebagaimana kamu kira, sebagaimana kamu kira atau kamu lihat, saya ini sudah sholat atau belum? Begitu katanya. Qala, lalu Hudzaifah mengatakan, walau mutta, seandainya kamu mati ya fulan, mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka kamu mati di atas lain sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat yang lain, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kamu mati di atas selain agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang benar di sini adalah bukan dia murtad atau dianggap keluar dari Islam dikarenakan sholatnya seperti itu, tidak, tetapi dia keluar dari sunnahnya beliau, tuntunan beliau, tidak mengikuti ajaran beliau dalam masalah sholat terutama. Begitu. Karena itulah orang yang demikian berarti sholatnya tidak layak dan tidak pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa sholat dengan tenang, sholat dengan tuma'nina, pelan-pelan, itu suatu perkara wajib. Ya, karena tidaklah seseorang itu dikatakan keluar dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW kecuali karena memang menyelisih, ya, sesuatu yang wajib. Menyelisih sesuatu yang wajib. Sehingga kalau bukan wajib, tidak mungkin dianggap orang ini, ya, berjalan di atau mati di atas selain sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Berarti menunjukkan apa? Sholat dengan tenang, sholat dengan pelan-pelan, sholat dengan tuma'nina, itu perkara yang sangat dianjurkan, bahkan termasuk wajib, bahkan ini termasuk rukun-rukunnya sholat. Bisa dipahami? Baik. Wad dalilu tsani, dalil yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis Anas bin Malik. Kenapa dibaca tadi Salman? Hadis Anas. Berarti Anas sebagai apanya itu? Sebagai mudhafun ilaih dari hadis, iya kan? Hadis Anas bin Malik. Iya, begitu. Ini mudhafun ilaih susunannya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, qala Sabitul Bunaniyu rahimallahu taala, ya, nah, ini tentang hadis Anas, nanti diceritakan dari seorang sahabat, seorang tabiin namanya Sabit al-Bunani. Qala Sabitul Bunaniyu rahimallahu, ah, Bunani, nah, qala Sabitul Bunani rahimallahu taala, berkata Sabit al-Bunani rahimallahu taala, yan atu lana salatan nabi sallallahu alaihi wasallam, Sabit al-Bunani, ya, na'am, iya, ini perkataannya dari Anas bin Sabit, ya, na'am, Qala Sabit Al-Bunani rahimallahu taala yan atu lana salatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yan atu lana, ya. Naam. Sabit mengatakan yan atu lana salatan nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni aku ingin memperhatikan atau melihat bagaimana ya untuk kami yan atu lana itu apa istilahnya ya? Diartikan apa enaknya ini? Yan atulana salatan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam. Aku apa ingin mengetahui untuk kami salatnya nabi sallam. Fa kana yusolli, maka adalah Anas di sini dia salat, ya. Ketika itu Sabit Al-Bunani ini rahimahullah tabi'in, dia ingin melihat dan ingin mengetahui bagaimana salatnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka minta kepada Anas supaya dicontohkan begitu. Nah, ketika Anas sholat, dia mencontohkan fakana yusolli, adalah dia, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu sholat. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', yaitu dengan apa itu i'tidal, qoma, beliau berdiri tegak, hatta naqul, sampai-sampai kami mengatakan qad nasiya, sungguh dia telah lupa. Maksudnya apa? Ketika Anas bin Malik yang sedang sholat, ya, mencontohkan sholatnya Nabi Sallam, ya, untuk sahabat atau untuk seorang tabiin ini, Sabit Al-Bunani rahimahullah, ya. Maka ketika dilihat sholatnya Anas bagaimana? Maka ketika itu Anas pada saat beliau bangkit dari rukuknya, maka beliau berdiri tegak. Kelihatannya berdiri tegaknya agak lama, ya, karena apa? Tumakninahnya, ya begitu. Karena tenangnya. Hatta nakul, sampai-sampai kami mengatakan qad nasiya, ya, oh beliau telah lupa, seolah-olah lupa begitu, padahal enggak. Kenapa kok dikatakan atau dianggap lupa? Iya, dikarenakan ketika beliau i'tidal berdiri tegak, beliau lama berdirinya karena beliau panjang doanya ketika i'tidal tersebut begitu. Maka ini menunjukkan bahwa yang dicontohkan Nabi sebagaimana yang dipraktekkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam sholatnya ini adalah apa? Beliau tatkala melakukan i'tidal, maka beliau berdiri agak lama, ya, yaitu untuk berdoa. Nah, sehingga seolah-olah orang yang tidak tahu mengira bahwa beliau telah lupa, ya begitu, sehingga kok berdirinya agak lama, jangan-jangan lupa begitu. Wallahu a'lam. Jahitnya di sini intinya apa? Bahwasannya ucapan kalimat dari Sabit Al-Bunani rahimallah yang mengatakan Anas, menceritakan sholatnya Anas tadi, ya, bahwa beliau lupa, itu menunjukkan lama berdirinya ketika i'tidal, ketika tegak lurus dalam apa bangkit, setelah bangkit dari rukuk tadi. Maka ini menunjukkan tumakninahnya dalam sholat tersebut. Begitu. Wallahu a'lam. Ini dalilnya. Wa dalilu thalis, dalil yang ketiga. Hadisu Al-Bara' ibn Azibin radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Qal, beliau mengatakan, kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu, kana ruku'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu, ya, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa baina sajdataini qariban minas sawa'i. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Perhatikan, adalah rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sujudnya beliau, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan juga apabila beliau bangkit atau mengangkat kepalanya dari rukuk, wa baina sajdataini, dan duduk di antara dua sujud, qariban minas sawa, artinya itu hampir sama lamanya, qariban minas sama, yaitu hampir sama, ya, hampir sama apanya, lamanya, baik ketika rukuknya, sujudnya, bangkit dari rukuknya ketika berdiri itidal, kemudian ketika duduk di antara dua sujudnya, qariba minas sama, itu hampir sama apanya, lamanya, begitu. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Menunjukkan apa? Naam, semua yang dikerjakan dengan tenang, dikerjakan dengan tumakninah, dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru dan seterusnya, begitu. Wa dalil rabi, dalil yang keempat untuk menguatkan hal itu lagi, hadis Abi Kilabah, ya, hadis Abu Kilabah. Qala shalla bina Malik ibn al-Khuwairis, ya, ini Abu Kilabah seorang tabi'in, ya, hadis yang diceritakan oleh Abu Kilabah dari seorang tabi'in. Qala, dia berkata, shalla bina Malik ibn al-Khuwairis, ya, salat bersama kami siapa? Malik ibn al-Khuwairis, Malik bin al-Khuwairis, ini sahabat, ya, salat bersama kami Malik bin al-Huwairis. Ingat ya, Malik bin al-Huwairis ini sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita kenal masyhur, yaitu apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini beliau yang meriwayatkan hadis itu, ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana yang kalian melihat aku salat, kata Rasulullah begitu. Ini yang meriwayatkan hadisnya adalah Malik bin al-Huwairis ini, ya. Begitu. Termasuk juga hadis tentang duduk istirahat di dalam sholat. Dari rakaat pertama sujud kedua itu, kemudian mau berdiri ke rakaat kedua atau berdiri ke rakaat keempat dari ketika keempat, maka beliau melakukan duduk istirahat. Yang meriwayatkan hadisnya juga Malik bin al-Huwairis radhiyallahu ta'ala ini. Baik, perhatikan, kita lanjutkan. Dari Abu Kilabah, beliau mengatakan shalla bina Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu. Salat bersama kami yaitu Malik bin al-Huwairis, yurina, ya, yakni beliau menampakkan kepada kita atau memperlihatkan kepada kita kaifa kana salatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sahabat ini mengajarkan, ya, bagaimana cara sholatnya Nabi dengan praktek, langsung dengan prakteknya, nggak sekedar teori, tapi juga langsung dengan prakteknya, begitu. Yurina, dia menampakkan, dia memperlihatkan kaifa kana sholatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keadaan atau tata cara sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadaka fi ghairi waqti salatin, yang demikian itu adalah, ya, pada selain waktu salat. Artinya apa? Ketika bukan waktunya salat. Ya, cuman sekedar contoh, ya, dan bukan melaksanakan salat di waktu salat. Maksudnya bukan waktu salat fardu. Tapi ini dicontohkan begitu. Faqama, maka dia pun berdiri. Fa amkanal qiyama, dan benar-benar dia berdiri dengan kokoh. Amkana itu menguatkan atau benar-benar kokoh berdirinya. Summa raka'a, lalu beliau pun rukuk. Fa amkana ruku'a, dan beliau benar-benar kokoh dalam rukuknya. Artinya benar-benar, ya, rukuk begitu, enggak kesusu. Summa rafa'a ra'sahu, lalu beliau pun mengangkat kepalanya dari rukuk, ya. Na'am, fa ansaba hunayatan. Apa ini maksudnya, ya? Fa'an soba hunayyatan. Begitu. Ya, saya belum sempat mencari maknanya. Nanti insya Allah akan kita tunjukkan, ya. Fa'an soba hunayyatan. Ya, begitu. Artinya apa? Beliau bangkit dari rukuknya dan beliau, na'am, tetap berdiri tegak seperti yang kita ketahui, ya. Cuman makna aslinya, fa'an soba hunayyah itu apa? Nanti insya Allah akan kita lihat dalam apa syarahnya. Qala, lalu diceritakan oleh siapa ini? Abu Kilabah. Fa shalla bina salata syaikhina hada Abi Yazid. Maka salat bersama kami, ya. Maka salat dengan kami salata syaikhina hada, yaitu salatnya syekh kami ini, yaitu Abu Yazid. Wa kana Abu Yazid, dan adalah Abu Yazid, idza rafa'a ra'sahu minas sajdatil akhirati, apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, ya, sujud yang terakhir, maksudnya sujud yang kedua, istawa qa'idan, beliau istawa qa'idan, benar-benar apa, lurus, ya, tenang di dalam duduknya, yaitu duduk istirahat maksudnya. Summa yanhadha, setelah itu baru kemudian beliau na'am, yaitu bangkit, begitu. Artinya apa? Di sini diceritakan oleh Abu Kilabah tentang salatnya Rasulullah yang diambil dari sahabat Nabi namanya Malik bin Al-Huwairis, ya. Begitu. Di mana dicontohkan salatnya itu ketika berdiri dengan tenang, tumaknina, ketika rukuk juga demikian pula, rukuknya dengan tenang, tumaknina, bangkit dari rukuk juga demikian pula. Lalu diceritakan pula bahwa Abu Yazid, ya, itu syekh atau guru dari Abu Kilabah, ya, dia juga mencontohkan sholat seperti itu, di mana ketika Abu Yazid ini, nama kunyahnya Malik bin Al-Huwairis ini, ya, begitu maksudnya. Karena Abu Yazid idza rafa'a ra'sahu minas sajdatil akhirah, adalah Abu Yazid yang tadi Malik bin Al-Huwairis ini, ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang terakhir, maksudnya sujud kan dua kali, ya. Ya, sujud dua kali. Maka ketika sujud yang terakhir, ketika mau bangkit ke rakaat berikutnya, istawa qa'idan. Beliau enggak langsung berdiri begitu, ya. Tetapi apa yang dilakukannya? Istawa qa'idan. Beliau tegak lurus, ya, dalam keadaan duduk. Artinya betul-betul beliau duduk dengan tenang. Istawa qa'idan. Tsumma nahadha, barulah beliau kemudian bangkit untuk menuju ke rakaat berikutnya. Nahadha, yakni beliau bangkit menuju ke rakaat berikutnya, berdiri menuju ke rakaat berikutnya. Naam. Seperti itu. Dan kemudian hadis ini akhrajah al-Bukhari. Waqad arsyadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatihi ila tumaninati fir ruku' was-sujudi wal-i'tidali wal-julusi. Ya. Kemudian Nabi sallam sungguh telah memberikan bimbingan, arsyadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatihi, ya, yakni Nabi memberikan bimbingan kepada orang yang jelek salatnya, ila tumakninati, untuk apa? Untuk supaya tumakninah fir ruku'i, di dalam rukuknya, wasujudi, dalam sujudnya, wal-iktidali, dan dalam iktidalnya, wal-julusi, dan juga dalam sujudnya. Walhasil ikhwani a'azani wa'azakumullah, hadis-hadis semua ini menjelaskan dan menerangkan kepada kita bahwa ketika kita sholat dalam melakukan gerakan apapun, maka hendaknya kita yakni benar-benar tumakninah, ya. Dan ini ditekankan, ya, oleh Rasulullah SAW, bahkan diancam orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya atau gerakan sholatnya semuanya itu, maka dia kalau mati, na'udzubillah, mati tapi di atas selain sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berarti di luar sunnahnya beliau. Berarti kalau sudah di luar sunnah, apa artinya? Ya, berarti dia adalah banyak melakukan kebid'ahan atau penyelisihan kepada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini, maka mari kita benahi sholat-sholat kita yang mungkin belum beres, belum bagus, hendaknya kita benahi kembali dari tata cara. Saya lihat anak-anak ini, ya, kalau sholat kok cepat kayak sepur begitu, ya. Terutama yang kecil-kecil ini, Akmal. Iya, Mal. Nah, ya, sholat cuma perang detik selesai, langsung salam. Nah, ini berarti belum belajar yang benar, ya. Karena itu, untuk adik-adik yang masih kecil-kecil ini semua, usahakan sholat yang tertib, yang tenang, tumaknina, agar sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, ya. Karena itu juga emas-emasnya ini, ya, bimbing yang adik-adik yang kecil-kecil ini, ditegur kalau sholatnya main-main, ya, sholatnya cuma main-main saja, ya, sendoguro, guyonan, itu harus diingatkan, jangan dibiarkan, ya, termasuk yang besar. Saya lihat tadi ketika sholat subuh sebelah saya ada siapa tadi, mana ini kok gak ada orangnya, piket masak apa, bro, mana? Iya, nah, itu sholat kok banyak gerak kayak orang mau nari saja begini terus. Ini ada apa ini? Sholat kok gini-gini terus, ya? Kakinya, kepalanya, badannya semua gerak, ya? Nah, ini enggak boleh seperti itu, ya? Enggak bisa diterima nanti sholatnya kalau main-main begitu. Enggak tahu, ya? Kok kebiasaan seperti itu? Sholat sambil gerak-gerak. Iya. Seperti itu, ya? Anak sering lihat itu. Kalau jajar saya itu kelihatan sekali, sholat sambil gini-gini. Nah. Yo, badannya itu enggak tenang gitu. Nah, ini enggak ada ketenangan ini, enggak salat namanya. Cuma apa? Ya, bisa jadi ngantuk atau apa begitu. Taib, enggak boleh seperti itu ya. Dulu juga begitu kita lihat anak kecil di Damat, salat itu umek terus, tahu umek ya? Gerak terus gini salatnya. Kadang salat baru-baru takbir Allahu Akbar. Dia sudah sibuk apa? Betulkan imamahnya. Lagi begini lagi. Enggak lepas, dilepas lagi, betulkan lagi, pasang lagi. Habis itu ganti kancing bajunya diutek-utek begitu ya. Terus sampai akhir begitu terus. Akhirnya saya tegur. Nah, kita nasihati ya, termasuk juga siapa? Ada ikhwan-ikhwan. Langsung ditegur kalau idamat itu. Ditegur, nasihati, diarahkan dengan baik supaya tidak diulang. Itu bagusnya karena mereka semua ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Begitu ya. Baik, barakallahu fikum, sampai di sini dulu pelajaran kita pada siang hari ini. Berarti kita baru menyelesaikan 9 macam rukun-rukun sholat. Apa tadi yang ketujuh dan yang ke-8? Bangkit dari sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-9? Iya, jadi adalah apa? Tumak ninah. Yaitu tenang di dalam gerakan, dalam semua gerakan sholat. Tumak ninah namanya. Tumak ninah itu apa tadi? Yaitu tenang, ya, pelan-pelan, tidak terburu-buru dalam melakukan gerakan sholat. Tidak kesusu, tidak seperti kayak orang juber-uber ya. Begitu, jangan seperti itu. Demikian yang bisa kita kaji, insya Allah akan kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.